anna laha irajatin mazmumah min hubbid dunya wa talabil uluwi wa munafasatil khalq wa talabil jah ila ghairi dhalika mimma yudhammu syar'an. Jiwa yang namanya jiwa seseorang tidak ragu lagi selalu memiliki keinginan-keinginan yang jelek. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya nafsu selalu memiliki keinginan-keinginan kepada yang jelek, yang tercela. Yang umum pada manusia terjadi adalah cinta dunia, hubbu dunia, wa talabul ulu, pengin mendapatkan kedudukan tinggi, pengin mendapat kehormatan. Munafasatil khalq, persaingan di kalangan manusia, persaingan-persaingan dunia. Wa talabil jah, atau mencari kedudukan-kedudukan. Ila ghairi dhalika mimma yudhammu syar'an, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang memang tercela secara syar'i. Dan itu tabiatul insan. Itu tabiat manusia, kezaliman, al-baghi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu kana zaluman jahula. Memang manusia itu kata Allah zalum, jahul. Perangai aslinya zalim dan jahil. Khonibina azakumullah. Hanya saja mereka-mereka yang terbimbing dengan hujjah, dengan dalil, terbimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bisa menahan, bisa menjaga dirinya, bisa mengekang hawa nafsunya. Kalau tidak, kembali ke hukum asalnya. Memang manusia zaluman jahula. Wa qad taqa asbabun tuhayyij hadhihi al-makamin. Dan sungguh telah terjadi sekian sebab-sebab yang membangkitkan apa yang tersembunyi dari sifat asli manusia. Ada sebab-sebab yang menyebabkan munculnya kembali sifat aslinya manusia zaluman jahula, yang tadinya makamin, tersembunyi. Fayadhar khabu hadihin nufus, maka muncullah kejelekan yang tersembunyi dari jiwa-jiwa ini. Alladhi kana kaminan, yang tadinya tersembunyi, bisa muncul kembali bisa babil hawa, karena sebab hawa nafsu. Akhirnya fayaruddul abdul haqqa, akhirnya seorang hamba menolak kebenaran karena itu. Karena sifat aslinya muncul. Kurang ajar. Saya dianggap apa? Tidak. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau terima. Saya tidak mau mendengarkan ucapan dia. Walaupun disampaikannya hak. Kenapa? Mengapa demikian? Sifat aslinya yang tersembunyi muncul ketika dia marah, atau muncul ketika dia tersinggung. Hati-hati. Wahai ahli sunnah, hendaklah engkau istiqamah. Hendaklah istiqamah di atas hujjah, di atas dalil. Jangan hanya karena emosi, karena ketersinggungan, karena ini, karena itu, yang masalah dunia. Tiba-tiba muncul perangai aslinya. Kezaliman dan kebodohan. Zaluman jahula. Tiba-tiba muncul perangai aslinya. Hubbul zuhur, hubbul ri'asah. Senang untuk dimuliakan, senang untuk disanjung, senang untuk dianggap sebagai orang yang tinggi. Sehingga marah ketika kedudukannya dijatuhkan. Anggapan dia. Padahal Orang-orang tersebut bukan menjatuhkan kehormatannya, menyampaikan bahwa apa yang kau katakan salah. Khanifidina azakumullah. Karena tersinggung, dia tidak terima, walaupun itu benar. Dia tidak terima, walaupun itu hak. Maka ini pembahasan yang sedang kita bahas pada hari ini. Di antara penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah hubbu ri'asah, hubbu dhuhur, hubbul jah. Fayaruddal abdul haqqa ma'ilmihi bihi itiba'an lil hawa. Akhirnya seorang hamba menolak kebenaran padahal dia tahu kalau itu benar, itiba'an lil hawa, mengikuti hawa nafsunya. Wa talaban li baqa'i jahi, dan karena ingin agar kedudukannya tidak jatuh. Aw tahsilan li 'ardin min ad-dunya, atau karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawiyah. A'udzubillah min dzalik. Khana bin a'azakumullah. Fatajid amthala haula yukhalifuna al-haqqa ma'ilmihim bih. Kamu dapati orang-orang model mereka menyelisihi kebenaran, menolak kebenaran, ma'ilmihim bihi, bersama ilmu dia kalau itu adalah hak. Ini bersama pengetahuan dia bahwa itu hak. Artinya menolaknya dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu itu hak, tapi ditolak. Karena khawatir kedudukannya jatuh. Khawatir kalau apa yang biasa dia dapatkan dari sanjungan-sanjungan akan hilang. Qanibidina azakumullah. Talaban li'ardid dunya. Karena menginginkan kedudukan dunia atau perhiasan-perhiasan dunia. Thummahum ma'a hadza yudhhiruna annahum yantasiruna lil haqq. Kemudian mereka bersama dengan penolakan terhadap kebenaran, mereka menampakkan dirinya bahwa kami membela kebenaran. Kami menolong kebenaran. Kami di atas hak. Berapa kezaliman di dalamnya. Menolak kebenaran sudah kezaliman. Berdusta bahwa dia di atas kebenaran itu kezaliman yang berikutnya. Tersinggungnya, tidak mau dijatuhkan kedudukannya, ada nu' minal ujub. Ada ujubnya, ada bangga dirinya, ada sombongnya. Berapa kezaliman di dalamnya? Ikhwan fil din, a'azakumullah. Sekian banyak tokoh-tokoh ahlul ahwa terfitnah dengan fitnah-fitnah yang seperti ini. Maka wahai ahli sunnah, wahai salafiyin, jangan kita pegang kebiasaan-kebiasaan ahlul ahwa yang mereka menjaga kehormatan dirinya lebih daripada menjaga agama. Kalau agamanya diinjak, silahkan. Agamanya dicaci maki, silahkan. Tetapi awas, kalau dia dicerca, marahnya bukan main. Apa enggak terbalik? Ya haula. Apa enggak terbalik? Wahai kaum muslimin. Seharusnya kalau engkau pribadimu yang dicerca, engkau bisa sabar dan dapat pahala. Tetapi kalau agama yang dicerca, harus wajib membela. Jangan diam. Qul inna a'udzubikum muslimin min syarri mati. Kalau untuk hikat maharim rabbihim fis sirri wal i'lani, kalau diinjak-injak kehormatan agama Allah di siang dan malam atau dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, mereka enggak peduli. Walaupun mereka menentang sifat-sifat Allah, mereka enggak peduli. Walaupun manusia bahkan menentang sunnah-sunnah Rasulullah, mengejeknya, mencercanya, beristihza, tidak peduli. Tetapi ya wailak, hati-hati engkau, celaka engkau kalau sampai kalian mencerca pribadinya. Dia akan marah besar Dia akan kerahkan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya. Mereka akan mengerahkan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki untuk menyerang kalian. Berarti apa? Lebih membela kehormatan dirinya daripada kehormatan agama. Lebih membela kedudukan dirinya daripada qala Allah wa qala Rasul, daripada hujjah-hujjah, daripada membela agama. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Karena mereka adalah orang-orang yang hubbul jah, hubbul riyasah. Berkata Abu Wafa Ali bin Aqil Al-Hanbali rahimahullah. Kata beliau, "Al-mahabbah lir-riyasah wal-mail ila ad-dunya wal-mufakharah wal-mubaha biha wa tashaghul bima fihi al-ladha wa ma yad'u ila ash-shuhrah duna ma tujibuhu al-hujjah yaqdi bihi al-'aql." Wal ma'rifah. Kata beliau, kata Abul Wafa, kecintaan pada kepemimpinan, ambisi terhadap dunia, berbangga-banggaan dengan dunia, sibuk dengan sesuatu yang mereka anggap lezat, kenikmatan-kenikmatan dunia, atau apa yang mereka cari dari syuhrah, kemasyhuran. Bangga kalau dia jadi terkenal, jadi dai sejuta umat. Syuhrah. Dunama tujibhul hujjah. Bukan apa yang diperintah oleh hujjah. Perkara-perkara tersebut yaqdi bihi al-aql wal ma'rifah. Perkara-perkara ini akan mengalahkan, akan meruntuhkan akal dan ilmu. Akalnya dia akan tertutup dengan itu. Enggak cerdas lagi. Jadi bodoh, jadi dungu. Jadi enggak bisa ngitung sama sekali. Ini apa maslahatnya, apa madaratnya? Yang ini apa madaratnya, apa maslahatnya? Tidak bisa gitu. Jadi jahil. Wal ma'rifah, ilmunya yang dia kenali dari kitab wa sunnah juga hilang. Kenapa? Tertutup dengan mahabbah lirriasa. Tertutup dengan ambisi kepemimpinan, ambisi kemasyhuran, ambisi kedudukan. Fa'ala nahwi hadha minal asbab takunul afah as-sarimah wal mujibah minhu. Maka dengan sebab-sebab yang seperti inilah menjadi kerusakan, perusak-perusak yang ampuh. Khanifidina azakumullah. Ini perusak-perusak yang banyak merusak manusia. Yang berikutnya ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa talib ar-ri'asah, para pencari-pencari kepemimpinan. Walau bil batil turdihi al kalimah allati fiha ta'dhimuhu wa in kanat batilan. Kata Syekh Islam, para pencari-pencari riasah, para pencari-pencari kedudukan, pencari kemasyhuran, mereka akan ridha dengan kalimat-kalimat batil sekalipun kalau mengangkat dirinya. Akan ridha dengan kalimat-kalimat yang batil sekalipun, allati fiha ta'dhimuhu, yang terkandung di dalamnya penghormatan terhadap dirinya. Wa in kanat batilan, walaupun batil. Engkau, wahai guruku, orang yang tak pernah aku dapati seperti engkau ilmunya. Engkau imamu thaqolain, imamnya manusia dan jin. Engkau orang yang tidak pernah berbuat salah. Engkau orang yang terjaga maksum. Kalau dia bukan orang yang hubur riasa, akan marah. Ilmunya dan kecerdasannya tidak kalah. Tidak tertutup dengan ambisi. Ngomong apa kamu? Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Dan saya bukan manusia terbaik, bukan orang yang paling ahli. Dia akan begitu. Tetapi kalau dia memiliki ambisi kepemimpinan, ambisi syuhrah, jadi bodoh. Ilmunya hilang. Senyum-senyum. GR. Kederasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang ambisi kepemimpinan, kemasyhuran, biasanya dia akan ridha. Kalau ada kata-kata yang menyanjungnya atau mengangkatnya, walaupun berlebihan, walaupun batil. Wa tughdhibuhul kalimah, masih ucapan Syekhul Islam. Dan sebaliknya, akan membuat marah dia ucapan-ucapan yang mengandung zammuhu, yang mengandung cercaan atau mengandung sesuatu yang menjatuhkan dia. Wa in kanat haqqan, walaupun itu hak. Khonifidina azakumullah. Ucapan-ucapan yang sesungguhnya hak, tapi karena dianggap itu menjatuhkan, dia gak ribu, marah. Siapa? Fulan. Dibandingkan dengan masyayikh, kibar. Ya betul kan? Kamu siapa? Masyayikh kibar siapa? Ini marah-marah. Wah, gak bisa. Saya itu dengan syekh fulan begini. Itu Syekh Khalid dan apa-apanya itu. Sama saya sekelas. Marah-marah. Kamu tidak kenal saya. Saya itu doktor. Sedih enggak diakui. Marah kalau ada kalimat yang terkesan menjatuhkan dia. Walaupun itu hak. Kalimatnya hak. Emang kamu dengan para ulama jauh, maaf saja, walaupun kamu punya gelar doktor. Qanifidina'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Dia belum lahir. Masyayikh itu sudah berdakwah sekian puluh tahun. Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Hafizahumullah. Sudah berdakwah sekian puluh tahun sebelum mereka lahir. Qanifidina'azakumullah. Berarti ciri-cirinya, kalau seorang itu memiliki ambisi, hubbur ri'asa, hubbul zuhur. Ciri-cirinya dua, kata Syekhul Islam rahimahullah. Yang pertama, dia akan ridha dengan kalimat yang menyanjungnya walaupun berlebihan, walaupun dengan kebatilan. Dan sebaliknya, dia akan marah dengan kalimat yang mengandung sesuatu yang menjatuhkan dirinya, walaupun itu hak. Wal mu'min, adapun seorang mu'min, turdhihi kalimatul haqqi lahu wa alaih. Adapun seorang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mukmin, dia akan ridha dengan kalimat yang hak. Dia akan ridha dengan kalimat yang hak dan enggak akan ridha dengan kalimat yang batil. Dia akan ridha dengan kalimat yang hak lahu wa alaihi. Maknanya lahu wa alaihi, apakah mendukungnya ataupun menyalahkannya? Apakah mengangkatnya ataupun menjatuhkannya? Kalau itu hak, dia ridho. Demikian pula sebaliknya, akan benci, tidak akan ridho dengan kebatilan-kebatilan. Apakah mendukungnya ataupun membantahnya? Paham ya? Qala rahimahullah, turdihi kalimatul haqqi lahu wa alaih, وَتُغُضِبُهُ كَلِمَةُ الْبَاطِلْ لَهُ وَعَلَيْهِ. Dia akan ridha dengan kalimat yang hak, apakah yang mendukungnya ataupun yang membantahnya. Apakah yang mengangkatnya ataupun yang terkesan menjatuhkannya. Khamidina azakumullah. Kalimat hak. Sabarlah engkau, Ustaz. Engkau di atas sunnah. Engkau di atas hak, di atas ucapan para ulama. Istiqomahlah di atasnya. Doakan saya. Mudah-mudahan istiqamah. Ridho. Ustaz, engkau mengucapkan kemarin dengan kalimat seperti ini, padahal itu batil. Ucapan yang salah. Dikatakan begini dan begitu. Apa dalilnya? Apa kamu dapatkan? Ini dalilnya. Masa? Taib. Jazakallah khair. Dia terima, dia sampaikan, dia cabut ucapannya. bahkan dibantah dengan kalimat di mimbar oleh musuh-musuhnya bahwa Ustadz Fulan jahil, gak ngerti dia begini dan begitu. Lapor murid-muridnya, Ustaz, engkau dikatakan di mimbar bahwa engkau jahil, engkau bodoh. Ya ikhwan, yang alim itu para ulama, kita semua thullabul ilm. Ilmu kita minim sekali. Biarkan saja mereka bilang begitu. Qul inna a'udzubikumullah, justru menjadi cambuk untuk semakin belajar kepada para ulama. Bukan itu masalahnya. Masalah yang harus kita perhatikan adalah mereka memiliki syubhat batilah yang harus kita bantah. Jangan urusi kata-kata mereka tentang saya. Jangan urusi kata-kata mereka tentang fulan, Ustaz fulan, dan Ustaz fulan dalam bentuk caci maki. Peringatan-peringatan yang harus kita sampaikan adalah bahaya kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan mereka. Khonibidin a'azakumullah. Sebaliknya, yang namanya mu'min, tughdibuhu kalimatul batil. Dia akan marah dengan kalimat yang batil. Lahu wa alai. Apakah yang mendukungnya ataupun yang membantahnya? Apakah yang mengangkatnya ataupun yang menjatuhkannya? Kalau itu batil, dia enggak ridho. Qala, dikatakan, li'anna Allah ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal-'adl. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kebenaran. Mencintai kejujuran. Mencintai keadilan. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan ini sesungguhnya makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Sesungguhnya ini ayat justru banyak dibawakan oleh mereka. Oleh hizbiyin sururiyin. Yang mereka selalu berkata, bersikap adillah kalian, bersikap adillah kalian. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'jilu. I'jilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'jilu, berbuat adillah. Itu lebih dekat kepada taqwa. Sayangnya, mereka menafsirkan keadilan itu adalah seimbang antara cercaan dan pujian. Kalau puji harus dicerca dong. Kalau cerca harus dipuji dong. Maka ahlul bid'ah dibantah tapi dipuji. Mereka itu mubtadi umbal tapi mereka memiliki jasa. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan. Mereka memiliki begini. Sedangkan para ulama, mereka memang alim tapi sayang. Mereka enggak ngerti fiqhul waqi'. Yang terkesan yang belakang. Masyarakat itu kadang-kadang kayak anak kecil. Yang diingat yang belakang. Mau merah apa putih? Putih. Mau putih apa merah? Merah. Pokoknya yang belakang. Jadi kalau ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka itu jelek tapi baik. Mana yang nempel di masyarakat? Baik. Adapun para ulama, memang mereka alim. Tapi sayang mereka gak ngerti fiqhul waqi'. Yang mana yang nempel? Yang belakang. Oh, gak ngerti fiqhul waqi'. Jahil. Bodoh mereka gak mengerti. Khamilin a'azakumullah. Maka mana i'jiluhu wa aqrabu littaqwa, bukan itu. Barakallahu fikum. Mereka membawakan ayatnya, tapi mereka menyelewengkan tafsirnya. Adapun tafsirnya ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, i'jiluhu wa aqrabu littaqwa. I'jilu adalah kalimat yang hak, katakan dia adalah hak. Walaupun membantah dirinya. Iya, saya salah. Dia benar. Loh Ustaz, kok ngalah begitu? Ya memang namanya saya salah. Ya harus ngalah. Terus bagaimana? Sebaliknya, kalau batil kita katakan batil. Walaupun dia dalam keadaan membela kita. Ustaz, tapi dia mengatakan begitu untuk membela Ustaz. Walaupun membela saya. Salah ucapannya. Batil. Tidak mau kita dibela dengan kebatilan-kebatilan. Ini yang namanya adil. I'jilu huwa aqrabu littaqwa. Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kebenaran, cinta kepada kejujuran, dan cinta kepada keadilan. Khana bi na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. keadilan dengan tafsir yang benar adalah kalimatul haqqin. Kalimat yang hak. Inda aduwi wassahib. Apakah kepada musuh ataupun kepada kawan. Ini kepada kawan dan lawan tetap hak kalimatnya. Hak adalah hak. Batil adalah batil. Itu yang namanya adil. Dan Allah yubghidul kadhiba wadh-dhulm. Dan Allah akan membenci. Dan Allah membenci kedustaan dan kezaliman. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Syekh Shalih Ibn Mahdi Al-Muqbili rahimahullah dalam kitab Al-Ilm Syamikh fi tafdhilil haqqi 'alal aba'i wal masyayikh. Ya, judul kitabnya. Sangat menarik sekali. Al-Ilm Syamikh fi tafdhilil haqqi 'alal aba'i wal masyayikh. Ilmu yang tinggi tentang harusnya mementingkan kebenaran di atas bapak-bapak kita dan di atas syekh-syekh kita. Kebenaran itu di atas semuanya. Di atas diri kita, di atas bapak kita, di atas syekh kita. Membela kebenaran harus lebih daripada pembelaan kita kepada siapapun. Apa beliau berkata dalam kitabnya? Qala ma wajadna al-khilaf illa fil istinad. Fi mahallin qad tabayyana al-haqqu fi. Kita tidak dapati perselisihan kecuali dalam masalah penyandaran. Dalam perkara-perkara yang sudah jelas kebenaran. Wa adla al-mukhalif lil-haqqi bi syai'in la yanbaghi al-isnadu ilayh. Apa maksudnya perbedaan penyandaran? Para mukhalif, orang yang menyelisih kebenaran, menjulurkan ucapan mereka, menyandarkan kepada sesuatu yang layan bagil isnad ilai. Menyandarkan pada sesuatu yang tidak sepantasnya jadi sandaran. Fahuwa innama ja'alahu surah. Maka sungguhnya dia hanya menjadikan sebagai gambaran saja. Walhamil haqiqi, adapun pendorong hakikinya, faktor pendorong yang sebenarnya adalah al-baghi linaili hadhin dunyawi. Hanya al-baghi linail hadhin dunyawi. Hanya keinginan untuk mendapatkan bagian dunia. Hanya keinginan, ambisi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka menyandarkan pada sesuatu yang tidak patah dijadikan sandaran. Khamilina azakumullah. Bisa dipaham ucapan beliau. Kalau sudah jelas kebenaran, kok masih ada perselisihan? Apa kira-kira perbedaannya? Di mana perselisihannya? Kalau hak sudah tahu semua. Karena ini perkara yang tabayyana, yang sudah jelas haknya. Tapi kenapa terjadi perselisihan? Karena ada orang-orang yang hatinya memiliki ambisi dunia. Ambisi keuntungan dunia. Ambisi-ambisi kedudukan, keutamaan, kemasyhuran, sanjungan. Sehingga mereka enggan untuk menerima kebenaran. Kemudian mencari-cari sandaran lain. Begitu dapat sandaran lain. Tapi saya juga punya syekh. Ada syekh yang berkata seperti ini. Walaupun syekh itu tergelincir, diambil. Pokoknya syekh. Cari walaupun sampai ke ujung dunia sana. Kamu bawa syekh, saya juga bawa syekh. Ini ada syekh, alim. Khadirin azakumullah. Wallahi, wallahi. Saya yakin. Hati kecil mereka tahu kalau itu salah. Tahu. Karena perkaranya wadih. Jelas. Hujjah. Dalil-dalil ada. Sebagian mereka tahu. Tetapi kenapa mereka memaksakan diri dengan berbagai macam zallah-zallah para ulama? Memaksakan diri dengan mencari yatatabba' zallatul ulama, mencari-cari ketergelinciran para ulama. Mengapa? Hadhun minad dunya. Hadhun minar ri'asa. Hadh minash syuhrah. Na'udzubillah min dzalik. Khamilina azzaqullah berarti apa perbedaannya? Hanya pada penyandaran saja. Yang satu menyandarkan kepada yang memang benar-benar menjadi sandaran, yang lain memaksakan untuk disandarkan kepada perkara lain yang tidak bisa jadi sandaran. Kenapa bisa begitu? Karena hadzun minad dunya. Kata beliau, Syekh Saleh Ibn al-Mahdi al-Muqbili. Ibn al-Qayyim rahimahullah berkata, wa ayyu dinin wa ayyu khairin fi man yara maharim Allah tuntahak wa hududuhu tudha' wa dinuhu yutrak wa sunnatu rasulih yuraghab 'anha wa huwa baridul qalbi sakitul lisan. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Agama yang mana, kebaikan yang mana, kalau kalian melihat keharaman-keharaman Allah dilanggar, hukum-hukum Allah dilalaikan, disia-siakan, agama Allah ditinggalkan, sunnah Rasulullah SAW yuraghab anha, dijauhi, kemudian orang ini baridun, qaris, baridul qalb, hatinya dingin, sedingin es. Sakitul lisan, mulutnya diam seribu bahasa. Kebaikan apa buat agama? Ayu khair, ayu din. Oh ini kita disuruh oleh agama. Agama yang mana yang nyuruh begitu? Oh kita ini dalam rangka kebaikan. Kebaikan yang mana yang kalian maksud? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebaikan yang mana, agama yang mana, kalau melihat keharaman Allah dilanggar, hukum-hukum Allah diinjak-injak, agama Allah ditinggalkan, sunnah dilecehkan, dijauhkan, kemudian orang ini baridun, baridul qalb, dingin hatinya, sakitul lisan, diam mulutnya, tidak mau menegur, tidak mau membantah, malah basa-basi dengan mereka. Kata Ibnu Qayyim, syaitanun akhras, ini setan bisu. Syaitanun akhras. Kama annal mutakallim bil batil syaitanun natiq. Sebagaimana orang-orang yang berbicara dengan kebatilan-kebatilan itu disebut syaitanun natiq, syaitan yang berbicara. Maka orang-orang yang diam dari kemunkaran, maka itu syaitanun akhras. Setan bisu. Na'udzubillah. Setan ngomong aja jelek, apalagi setan bisu. Khonifidina azakumullah, kira-kira Ibnu Qayyim sedang membantah siapa? Sururi apa hizbi yang sedang dibantah? Ikhwanul muslimin. Enggak ngalami beliau. Ikhwanul muslimin tidak. Yang sedang dibantah oleh beliau, yang sedang disindir oleh beliau adalah sufi. Kaum sufiyah yang mereka mementingkan hati, tidak mau mengurusi orang lain. Yang penting kita menjaga hati. Sehingga mereka selalu melatih dirinya dengan sekian macam aurat, dikir-dikir dan sebagainya. Adapun kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan, segala macam na'udzubillah, pelanggaran-pelanggaran, mereka tidak pedulikan. Mereka tutup mata, tutup telinga, tidak mau tahu. Terus mereka merasa bahwa itu adalah yang paling soleh, ini agama, ini din. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayu din, wa ayu khair. Kebaikan apa? Agama yang mana? Kalau keharaman Allah dilanggar, kalian diam. Batas-batas agama Allah diinjak-injak, kalian diam. Agama ditinggalkan, kalian diam. Sunnah Rasulullah SAW dijauhi, kalian diam. Baridul qalb, dingin hatinya, tidak marah sedikit pun. Sakitul lisan. Mulutnya diam, enggak mau membantah, enggak mau menegur, enggak mau mengingatkan sedikit pun. Syaitanun akhras, setan bisu. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wahal baliyatud din illa min haula, tidaklah bencana agama terjadi kecuali dari mereka. Illa min haula alladzina idza salimat lahum ma'akiluhum wa ri'asatuhum fala mubala bima jara 'alad din. Siapa mereka? Kata Ibnu Qayyim dijuluki mereka dengan kalimat bahwa baliyah ini, bencana ini tidak datang kecuali dari mereka. Yaitu orang-orang yang kalau selamat makanannya, selamat minumannya, selamat kedudukannya, selamat kehormatannya, enggak peduli. Enggak peduli apa yang terjadi pada agama. Enggak peduli apa yang terjadi pada din. Enggak peduli walaupun mereka mengucapkan sekian kalimat-kalimat kufur menentang agama. Enggak peduli. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Al Ibnu Qayyim rahimahullah dijuluki orang yang kalau makanannya selamat, makanannya enggak dirampas, artinya dunianya enggak dirampas. Kalau riasahnya salimat, kepemimpinannya juga tidak diganggu, tidak digoyah. Kalau kedudukannya tidak jatuh, enggak peduli. Mau diapakan agama Allah, enggak peduli sama sekali. Ini khodirin a'azakumullah, walaupun tentang mereka ha'ulai sufiyah yang tidak marah dengan berbagai macam kemaksiatan dan kekufuran dan kebid'ahan-kebid'ahan, tetapi mereka akan marah kalau syekhnya yang dicerca. Akan marah kalau torekotnya yang dicerca. Padahal bukan dicerca, dikatakan ini salah. Bid'ah, marahnya bukan main. Qul inna a'udzukum billah. Tetapi kalau sunnah diejek dan diinjak-injak, diam. Tidak peduli. Rasulullah dicerca, diam. Tidak peduli. Sunnah-sunnah ditertawakan, diam. Tidak peduli. Yang penting makan minumnya selamat. Wa khiyaruhum al-mutahazzin al-mutalammid walau nuzi'a fi ba'd ma fihi ghadabah aw ghadaba 'alayhi fi jahihi aw malihi badzala wa tabadzala wajadda wajtahada wasta'mal maratib al-inkar thalath. Yang paling baiknya, yang paling baiknya menurut mereka adalah yang bisa bermuka sedih, berzikir dengan luluh lantah. Tetapi lihat yang katanya mukanya sedih, tunduk-tunduk, yang ya, tahulah kalian bagaimana keadaan sufi. Masya Allah, kayaknya paling khusyuk, paling sedih, air mata terburai di wajahnya. Tetapi lau nuzi'a fi ba'di ma fihi, tetapi kalau dia ditegur atau diajak bicara atau diingatkan apa yang ada pada dia tentang kedudukannya, yang mengurangi kedudukannya, atau pada masalah hartanya, atau pada masalah pribadinya, tiba-tiba orang ini badzala wa tabadzala wa jadda wa jtahada, bersungguh-sungguh, semangat, mengeluarkan usaha, sebisa-bisa dia, beristihad, pokoknya harus dibantah, harus ditentang, dan diingkari. Dengan maratib salah, dengan lisannya mengingkari, dengan hatinya mengingkari, dengan tangannya mengingkari. Bihasbi wus'ihi, sebisa-bisanya. Wah, kok kalau untuk membela dirinya hebat. Yang katanya sangat lembut, aliran yang paling lembut kan aliran jemaah tabligh. Kok teman kita ada yang dipukuli oleh mereka? Kenapa? Baik sama orang-orang kafir, bisa. Khuruj di tengah-tengah Nasrani, bisa. Tapi ahli sunnah dipukul oleh mereka. Dan diancam dengan ancaman. Khonibidina azakumullah kumuslim yang sahramati. Dan itu sejak dulu, bukan baru sekarang. Sufi dari dulu begitu. Qala wa huwa, orang tersebut akan mengingkari bimaratibil inkari thalat. Mengingkari dengan martabat-martabat, tingkatan-tingkatan pengingkaran yang tiga. Ha'ula'i ma'asuqutihim min aynillah. Wa maqtillahi lahum qadbulu fid dunya bi'azami baliyah. Mereka bersama dengan jatuhnya kedudukan mereka di sisi Allah dan kemurkaan Allah, mereka juga tertimpa bencana di dunia dengan sebesar-besar bencana. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Padahal dia mereka tertimpa dengan cara mereka itu, mereka tertimpa bencana besar, musibah besar di dunia, di samping ancaman-ancaman Allah di akhirat. Apa itu bencana mereka, bencana yang menimpa mereka di dunia? Mautul qulub. Matinya hati. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada musibah yang lebih besar daripada kematian hati? Tidak ada. Tsumma qasat qulubuhum fahiyakal hijara aw ashadd qaswa. Fa innal qalba kullama kanat hayatuhu atam kana ghadabuhu lillahi wa rasulihi aqwa. Karena hati itu selama dia sempurna atau kehidupannya sempurna, maka setimbang dengan itu pula akan benci kepada apa yang mengganggu, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Al-qalb kullama kanat hayatuhu atam, kalau hati itu hidup dan sempurna kehidupannya, maka marahnya karena Allah akan tinggi. Semakin tinggi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala atau marahnya karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Marah kalau Quran ditentang, marah kalau sunnah ditentang, marah kalau agama dilecehkan, marah kalau ada orang-orang yang menyelewengkan jalan ke jalan-jalan bid'ah, marah kalau ada kelompok-kelompok sesat yang menyesatkan masyarakat, menyesatkan kaum muslimin, akan marah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau hatinya hidup. Tetapi mali jurhin bimayyitin ilam, tidaklah luka akan terasa bagi mayit. Kalau sudah mati, hatinya tak terasa apapun. Bahkan bisa nyanyi bersama dengan orang yang mengatakan Allah punya anak. Tak punya marah sedikit pun. Dia menyatakan anak Tuhan, dia tersenyum. Ikut nyanyi. Malam kudus. Ikut hadir di gereja pakai jilbab. Dari mahasiswa UIN. Gak punya rasa bahwa ini orang dalam keadaan dia mengatakan Allah punya anak. Gak punya rasa seperti itu. Dia berdusta atau mereka ini kelompok yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Atau jelmaan Tuhan. Atau satu yang tiga. Dan menyatakan bahwa Maryam adalah ibu atau istri dari Allah SWT. Astagfirullah, astagfirullah. Khulib bin Azakum wa toleransi. Ada batasnya. Kenapa mereka berbuat sampai seperti itu jauhnya? Jawabannya satu. Hatinya mati. Sudah mati. Sudah qasat qulubuhum. Sudah tidak punya hati sama sekali. Hatinya sudah lagi tidak dipenuhi dengan iman. Siapa yang beriman pada Allah, pasti akan cinta pada Allah. Siapa yang cinta pada Allah, pasti akan marah kalau Allah dikatakan punya anak. Takadu samawati yatafattarna minhu. Watanshaqqul ardu watakhirul jibalu hadda anda'u lirrahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah dan gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah ketika mereka berkata bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh, mereka tersenyum-senyum bersama haula'i. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini barakallahu fikum dimulai dari ini. Tidak mementingkan urusan-urusan masalah agamanya, tapi selalu mementingkan urusan dirinya. Saya selamat, saya disanjung, saya diangkat, saya dihormati, saya masuk TV. Oh, senang. Jadi dai sejuta umat, orang mengeluh-ngeluhkannya, masya Allah. Farhan, gembira. Bas, cuma itu. Kalau dia menyampaikan hak, ratingnya turun. Sudah lagi tidak disukai. Dan gak lagi dipanggil oleh channel TV manapun. Gak laku. Kenapa? Terlalu anu, terlalu ini. Ratingnya kecil sekali. Na'udzubillah. Qanibirina azakullah, kumuslim yang sarumati. Akhirnya hatinya semakin mati, semakin mati, semakin mati. Karena mereka tidak mengukur agama dengan hak atau batil. Mengukur agama dengan bagaimana makanan saya, bagaimana minuman saya, bagaimana keuntungan saya, bagaimana bayaran saya, bagaimana kedudukan saya dan kehormatan saya. Titik. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan mati hatinya suatu saat. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu musibah yang tidak ada di atasnya musibah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada salat. Al-Zuhur bi'idnillahi ta'ala. Subhanakum. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.